keadaan tak menentu. Ku tahu di masa remaja hati yang menanda diriku selalu bagaikan tak berhenti. Akukah hamba ini tak tahan ku mengalami manusia biasa tak luput dari salah dan dosa. Siapakah berani berkata dirinya tak tercela? dari salah dan dosa.